Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-qa'idatu sa'atisatu, kaidah yang keenam, annahum yabda'una da'watahum bima bada'allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di atasnya, fayuqaddimuna ma qaddamahu Allah wa rasuluhu, maka mereka mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa yuakhiruna ma akharahu Allah wa rasuluhu, dan mereka tunda dan mereka belakangkan apa yang dibelakangkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa bihadza yumkinu tahsilul masalihi wa tar'ul mafasidi, dan dengan itu maka akan mungkinlah terwujudnya berbagai macam maslahat dan tercegahnya berbagai macam keburukan. Landasan kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus dirimu wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa mayuqalulaka illa maqadkila li rusuli min qabalik, dan tidak ada ejekan-ejekan yang diberikan kepadamu kecuali ejekan-ejekan tersebut pernah dikatakan kepada para rasul sebelummu. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu 'iqabin alim, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang memiliki maghfirah, ampunan dan siksaan yang pedih. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fastaqim kama umirta, maka istiqomalah engkau kama umirta sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wamantaba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sunya dia Allah maha melihat semua apa yang kalian lakukan. Maka surat Hud ayat yang ke-112 ini menunjukkan bahasanya kebalikan dari istiqomah adalah at-turyan, melampaui batas alias hulu, sikap berlebih-lebihan. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya orang yang bersikap berlebih-lebihan itu tidak akan bisa istiqomah. Mereka akan patah di tengah jalan, tidak akan istiqomah. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kalian. Barang siapa yang berharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Maka Rasul adalah sebaik-baik teladan, di antaranya adalah teladan dalam dakwah. Kemudian dari Yusuf bin Mahak, beliau mengatakan, aku di dekat Aisyah, ibu orang-orang yang beriman. Ketika itu datanglah orang yang berasal dari Irak dan bertanya, ayul kafani khairun, kain kafan seperti apakah yang terbaik? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, waihak celaka engkau, wama yaduruka, apa masalahmu dengan kain kafan? Dia kemudian mengatakan lagi, wahai ummul mukminin, arini mushafaki, tunjukkan kepadaku mushaf Al-Quranmu. Maka Ibunda Aisyah bertanya, walima, untuk apa? Dia orang Irak tadi mengatakan, la'alli u'alliful Qur'ana alaihi, boleh jadi aku akan membuat urutan menyusun Al-Quran mengikuti mushafmu. Di catatan kaki yang dimaksud dengan ta'lif di sini adalah tartib, membuat urutan. Fa'inna yaqra' ghairu mu'allafin, karena saat ini sebatas yang diketahui oleh orang ini, Al-Quran dibaca tanpa urutan. Aisyah mengatakan, "Wama yadruka ayyahu qara'ta qablu." Dan tidaklah masalah bagimu surat mana saja yang kau baca lebih dulu daripada yang lain. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal." Sesungguhnya surat-surat yang pertama kali turun adalah surat-surat mufassal. Surat-surat yang terhitung ayatnya pendek-pendek. Dan surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai An-Nas. Fi hadzikul jannati wan nar, yang isinya membahas tentang, menyebut-nyebut tentang surga dan neraka. Sampai akhirnya ketika orang-orang telah faba ilal Islam, cenderung kepada Islam, telah mantap keislamannya, telah bagus keislamannya, barulah turun aturan halal dan haram. Walau nazala awwala syai'in, seandainya ayat yang pertama kali turun isinya adalah la tasrabul khamra, janganlah kalian minum khamr, niscaya akan dijawab oleh para sahabat ketika itu, la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan hobi kami minum khamr selamanya. Itu maka akan dibantah dan diayali dan tidak akan dilaksanakan. Dan seandainya yang pertama kali Allah turunkan adalah aturan jangan berzina, misalnya orang-orang akan mengatakan, orang Islam ketika itu, seandainya yang pertama kali turun adalah langsung larangan, perintah dan larangan, maka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Laqad nazala fi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh turun di Mekah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku ketika itu adalah anak kecil, anak perempuan kecil yang masih suka bermain-main. Di antaranya yang diingat oleh Aisyah, ketika dia masih kanak-kanak turun firman Allah, balisa atu mu'iduhum, sungguh kiamat adalah waktu yang Allah janjikan untuk mereka. Wasa'atu adha wa amar. Dan kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Dan tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa kecuali aku sudah berada di sisi Nabi. Aku sudah satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini Aisyah menyampaikan yang menjadi pelajaran penting. Yang pertama kali diturunkan ayat-ayat yang pertama itu membahas tentang pentingnya akidah, meluruskan tauhid. Baru setelah itu diajarkan tentang halal dan haram. Maka jika orang itu memulai dakwah, maka cara yang benar adalah mencontoh Al-Quran. Maka yang pertama kali dibahas, ditekankan adalah pentingnya cinta Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, berkorban untuk Allah dan Rasulnya, pentingnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau itu sudah terpatri dan turun kemudian diajari halal dan haram, maka akan diterima dengan lapang dada. Dan jika orang itu belum ada kesadaran untuk cinta pada Allah dan Rasulnya, belum punya kesadaran untuk taat pada Allah dan Rasulnya, belum mengerti pentingnya ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ngerti. Tiba-tiba dia langsung diajar ini halal, ini haram, ini haram, ini haram. Maka yang terjadi adalah sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Dia akan menolaknya dan mengatakan, kami tidak akan meninggalkannya. Kenapa? Karena akidah belum tertanam. Kecintaan kepada taat belum ada. belum faham begitu pentingnya tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu maka yang paling pokok yang pertama kali didakwahkan adalah perbaikan akidah. Dan yang paling pokok untuk didakwahkan, untuk dakwah individual adalah membicarakan tentang pentingnya cinta Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya. Apa nilai penting, apa manfaat, tunduk pada Allah dan Rasulnya. Jika itu sudah terwujud, sudah terbangun, nanti kemudian diberi perintah dan larangan akan mudah, akan sangat-sangat diterima. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Jabir tentang tacara haji Nabi, Nabi mengatakan bahasanya beliau akan sa'i dari Safa dulu baru Marwah. Abda'u bima bata Allah bihi, aku akan memulai sa'iku dengan apa yang Allah mulai. Dan yang Allah mulai, inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Sebenarnya Safa dan Marwah yang dimulai pertama kali disebut Safa. Maka Nabi pun memulai sa'inya dari Bukit Safa. Kemudian penjelasan dari Sasala Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala, beliau mengatakan kaidah ini adalah mengikuti atau kaidah tambahan untuk kaidah sebelumnya, yaitu bahasanya jika yang menjadi landasan dan menjadi pokok dan menjadi kaidah adalah tauhid, maka hendaknya dimulailah dakwah itu dengan materi yang paling penting. Hendaklah dimulai dengan membangun landasan. Dan inilah jalan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dalam kaidah ini juga terdapat pelajaran bahasanya yang namanya dakwah itu bertahap. Bagaimanakah yang dimaksud dengan bertahap dalam dakwah? Dimulai dengan yang paling penting, kemudian kurang penting. Wahakata dan demikian seterusnya. Apa kita katakan atau boleh Anda katakan dimulai dengan landasan dan yang pokok pondasi, baru kemudian cabangnya setelah itu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika mendakwai orang-orang kafir di Yaman, Nabi perintahkan untuk dimulai dengan tauhid, kemudian sholat, baru zakat. Sehingga hadis ini menunjukkan bahasanya dakwah itu bertahap. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, bahasa Nabi ini, pertama kali beliau berdakwah, beliau mulai dengan tauhid, kemudian barulah setelah itu Allah turunkan hukum halal dan haram. Maka tatkala tauhid telah istaqarrat, taqarrara telah terpatri dan syariat istaqarrat telah mapan, maka turunlah aturan halal dan haram dan rincian-rincian hukum. Fa inna fi Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah yang turun pada beliau adalah Al-Qur'an yang membahas tentang tauhid. Oleh karena itu Anda jumpai surat-surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah ke Madinah, tashtamilu isinya adalah tauhid. Sedangkan surat-surat Al-Madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah, maka tashtamilu kandungannya adalah hukum dan rincian hukum halal dan haram, muamalah aturan jual beli dan yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah mendakwahkan tauhid. Dan tatkala Nabi hijrah ke Madinah dan manusia masuk ke dalam agama Allah dan tegaklah negara Islam di Madinah, baru turunlah halal dan haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dan sungguh kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Ini Taurat itu Allah berikan setelah Allah binasakan generasi terdahulu, generasi yang pertama. Basairal linnas, sebagai penerang untuk manusia. Taurat Allah turunkan sebagai basairal linnas, sebagai penerang hati untuk manusia, petunjuk dan rahmat. La'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan bahasanya hukum baru Allah turunkan setelah tataqarrarus syara'i, setelah syariat yaitu tauhid, yaitu akidah terpatri dalam diri Bani Israel. Maka kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan generasi sebelumnya, yaitu setelah Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya. Kemudian sudah mapanlah dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka barulah Allah turunkan kepadanya kitab, yaitu Taurat yang berisi aturan, perintah dan larangan. Allah tidak turunkan Taurat di fase dakwah di Mesir. Allah tidak turunkan hukum berisi yaitu Taurat kepada Musa ketika fase dakwah Musa di Mesir. Namun setelah itu, setelah terjadi perubahan fase dakwah, Nabi Musa dan umatnya sudah tidak lagi disibukkan dengan mempertahankan akidah di depan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, baru turun rincian syariat. Maka kaidah ini memiliki banyak dalil dari Quran dan Sunnah sebagaimana keterangan yang lewat. Maka yang namanya dakwah itu bertahap dari yang paling penting kepada yang kurang penting. Contohnya, seandainya Anda melihat seorang melakukan satu maksiat, di samping itu dia adalah orang yang musyrik. Dia melakukan maksiat, dia berjudi, dan dia adalah dukun atau pemuja nyiroh kidul, dan dia tidak sholat, apakah Anda katakan kepadanya, mari kerjakan sholat dalam keadaan dia musyrik? Apakah Anda katakan kepadanya, puasalah Ramadan dalam keadaan dia musyrik? Atau Anda katakan kepadanya, masuklah ke dalam Islam, ucapkanlah dua kalimat syahadat, akulah tauhid terlebih dahulu, baru setelah itu kita perintahkan dia untuk sholat. Karena seandainya Anda ajak dia untuk sholat dalam keadaan musyrik, lantakodaka huwa awalan, niscaya dia yang akan mengkritikmu pertama kali. Bagaimanakah dengan orang lain? Untuk apa saya sholat? Wong saya belum mengakui kebenaran Islam. Maka bagaimana Anda perintahkan orang yang bukan muslim untuk mengerjakan sholat? Maka ini adalah khilaful matlub, menyelisih tindakan yang seharusnya dilakukan. Contoh yang lain, seandainya Anda melihat ada seorang yang punya pelanggaran syariat, masih hobi menjadi ahli hisab, yasrobu dukhon, merokok. Dan dia adalah pemuja kemusyrikan, menduakan Allah dalam ibadah. Apakah Anda larang dia untuk merokok terlebih dahulu, ataukah Anda ingatkan dia untuk meninggalkan kemusyrikan terlebih dahulu? Maka kaidah yang benar, seharusnya kita ingatkan orang tersebut untuk meninggalkan kemusyrikan terlebih dahulu, meninggalkan yang paling paling gawat dan yang paling penting dan yang paling gawat, hak wahak kata dan demikian seterusnya. Maka orang yang memfokuskan dirinya kepada mengingkari riba, zina, memerintahkan untuk menutup aurat, tidaklah diragukan bahasanya hal-hal tersebut adalah perintah syariat. Akan tapi tidak boleh tidak perlu ditegakkan pondasi terlebih dahulu. Maka mereka menyaksikan banyak orang misalnya melakukan kemusyrikan dengan menyembah kuburan dan kuburan dan tidak. Namun banyak orang atau banyak dai tidak perhatian dengan masalah ini kemusyrikannya. Namun malah mereka memfokuskan diri membahas tentang masalah hukum. Hukum di tengah kita, pemerintah tidak menegakkan hukum Islam secara total. Padahal itu yang kemudian digembar-gemborkan. Yang ini berdampak kemudian boleh jadi berbenturan dengan pemerintah. Padahal masalah yang lebih di depan mata dan itu vital, yaitu kemusyrikan, malah dibiarkan. Malah kemudian yang yurakis, mereka fokus pada permasalahan hukum, permasalahan menjauhi riba, adapun kemusikan, maka tidak mereka sebut-sebut dan mereka tidak anggap. Oleh karena itu, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan, dakwah orang yang modelnya semacam ini, lam tuntit syai'an, tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena dakwah ini memulainya dengan materi yang merupakan materi akhir dakwah para rasul. Materi akhir dakwah para rasul dijadikan sebagai materi pertama. Oleh karena itu, maka dakwah ini tidaklah membuahkan hasil syai'an sedikit pun, betapapun jerih payah yang mereka keluarkan, betapapun banyaknya mereka berbicara. Namun lain halnya kita jumpai para da'i yang berjalan di atas cara dakwah para nabi, maka kita jumpai buah dari dakwah mereka sangat jelas. Orang-orang yang berjalan di atas jalan para rasul memulai dakwahnya dengan tauhid dan perhatian dengan tauhid, baru mereka susul dengan larangan, melarang dosa-dosa yang lain dan maksiat-maksiat yang lain. Bisa kita jumpai, kita lihat dakwah mereka berhasil dan membuahkan harapan ala marid usur. Demikian yang bisa disaksikan sepanjang sejarah, sepanjang masa. Ambil contohnya adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, tatkala beliau berjalan di atas jalan para rasul dalam dakwah, memulainya dengan tauhid dan mengingkari kemusyrikan, maka dakwahnya asmarat wa tusmir, telah membuahkan hasil dan akan terus membuahkan hasil. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah kepada tauhid dengan tulisan-tulisan beliau, dengan buku-buku beliau. Maka wa mazalan nas, maka manusia terus menerus walilalhamdu mengambil faedah dari ilmu beliau. Demikian juga dari metode beliau. Ambil contoh yang lain, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala di negeri ini, yaitu Mamlakah Arabiah Saudiyah. Ya, maka beliau katakan kepada saat di depan orang-orang, ya ini beliau bicara di depan orang-orang Saudi, kalian sekarang hidup menikmati buah dari dakwah beliau. Tegaklah daulah ini, negeri ini, di atas dakwah yang penuh berkah ini, yaitu dakwah tauhid. Maka rasa aman meliputi negeri. Dan baik akidahnya. Waqamat alaiha daulah islamiyah, dan tegak di atas dakwah ini negeri Islam. Dengan semua makna Islam yang terkandung dalam kalimat negeri Islam. Artinya Islam berupaya untuk diterapkan secara hampir maksimal di negeri Saudi. Wala tazalu walilhamdan, demikian tidak henti-henti keadaannya, demikian walilhamdu. Maka ini semua adalah di antara buah berjalan di atas jalan para rasul alaihi salatu wasalam dalam masalah dakwah. Kemudian kaidah yang ketujuh adalah annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin. Mereka orang yang berjalan di atas jalan yang benar dalam berislam memiliki prinsip memuliakan semua ajaran Islam, semua ajaran agama. Fayada'una ila mada'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dakwahkan semua yang Nabi dakwahkan. Qadrul istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Ini satu hal yang bagus. Maka ketika dibahas di kaidah tadi pentingnya tauhid, maka jangan kira cuma tauhid terus. Maka orang yang berislam dengan baik dan benar mendakwakan semua yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua ajaran agama dimuliakan, diagungkan. Tidak ada yang direndahkan dan disepelekan. Mengingat firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah berfirman memerintahkan hambanya orang-orang yang beriman, yang percaya dengan Rasulnya, hendaknya mereka mengambil semua ikatan Islam dan semua syariat Islam. Danlah mereka berupaya untuk mengamalkan semua perintah dan meninggalkan semua hal yang dilarang selama mereka mampu melakukannya. Karena makna ayat ini menurut penafsiran Mujahid, ai i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhul birri. Kerjakanlah semua macam amal kebajikan dan semua bentuk-bentuk kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah, dan siapa saja yang memuliakan ajaran Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ittalaqawnahu bi alsinatikum, ketika kalian menyambut isu itu, yaitu kabar burung Aisyah berzina dengan lidah-lidahmu. Wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bi ilm, dan kalian berani berkata-kata dengan mulut-mulut kalian sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Maka kalian ikut menyebar-nyebarkannya, itu sebagian kaum muslimin ketika itu. Padahal tidak tahu kepastian berita burung itu. Namun sebagian kaum muslimin langsung begitu saja menyebar-nyebarkan isu kalau Aisyah serong dengan Sofwan bin Mu'attil As-Sulami. Yang jadi pelajaran adalah kalimat berikut ini, wa tahsabunau hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira perbuatan tersebut perbuatan yang remeh dan sepele, padahal itu satu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pelajaran adalah ini, sebagian orang mengucapkan ucapan-ucapan yang merendahkan sebagian syariat Islam, sebagian ajaran Islam. Sebagian orang berani mengucapkannya, mengatakan ah itu kan cuma ini, itu tidak penting. Nah, bukan sesuatu yang merupakan substansi Islam. Nah, maka dengan itu dia bermaksud untuk merendahkan sebagian ajaran Islam dan dianggap itu perkara yang remeh. Maka ingatlah, tahsabunau hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Betapa banyak satu perkara itu kalian anggap sepele dan remeh, padahal itu masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti pentingnya seluruh ajaran Islam adalah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah sop solat kalian. Jika tidak, maka Allah akan membuat hati kalian berselisih. Lihatkanlah Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sampaikan manfaat besar meluruskan sop, yaitu terjaganya persatuan. Dan tidak adanya perhatian tentang lurusnya sop, itu akan berdampak sibuknya masyarakat dengan keributan, perpecahan hati satu dengan yang lain. Padahal boleh jadi orang menganggap sepele masalah meluruskan saf. Untungnya manfaatnya sangat-sangat besar. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang baik tidak selayaknya dia meremehkan sebagian ajaran Islam. Lihatkanlah Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudi tidaklah iri dengki kepada kalian sebagaimana irinya Yahudi ketika di tengah-tengah masyarakat Islam tersebar ucapan salam, dan ketika ramainya masjid-masjid, bergemanya masjid-masjid dengan ucapan amin dalam sholat berjamaah. Itu bikin mereka dongkol. Bikin mereka dongkol. Dilihatkan oleh Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Ya, maka mungkin boleh jadi orang anggap remeh. Membaca amin dalam salat hukumnya mustahab, tidak wajib. Ala qaulil jumhur, sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha. Manfaatnya itu yang bikin geding, kata orang Jawa, bikin jengkel luar biasanya orang-orang Yahudi. Ketika masjid ramai, penuh dengan orang, dan terdengar dari masjid tersebut suara ucapan amin. Demikian juga mereka demikian hasadnya dengan jengkelnya, marahnya. Ya, kaum muslimin ketika tersebar di masyarakat Islam ucapan salam. Padahal memulai mengucapkan salam mustahab. Dianjurkan dan bukan kewajiban. Namun ketika itu orang semangat melakukan hal yang mustahab. Sehingga di mana-mana terdengar ucapan salam, wah itu bikin sangat jengkelnya orang-orang Yahudi. Kemudian dari Al-Azraq bin Qais, beliau mengatakan, sholat bina imamun lana. Satu hari kami sholat berjamaah, dan yang menjadi imam kami adalah seorang yang biasa disebut dengan sebutan Aba Rimsah. Itulah imam kami, kata Azraq. Faqal, Aba Rimsah ini mengatakan, aku sholat dengan sholat semacam ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bercerita satu kejadian di masa Nabi. Bahkan Abu Bakr wa Umar yakumani fi shafil muqaddam an yamini. Hari itu Abu Bakar dan Umar berdiri di shaf pertama di sebelah kanan Nabi. Dan ada seorang yang telah ikut sholat sejak takbiratul ihram, takbir yang pertama dari sholat. Maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sampai selesai, kemudian beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai kami bisa melihat putihnya pipi Nabi. Suman falatakan filati Abi Rimsah. Maka orang yang takbiratul ihram, salat sejak takbiratul ihram itu kemudian langsung pergi sebagaimana Abu Rimsah, yaitu dirinya sendiri. Maka dia langsung berdiri meninggalkan tempat salatnya. Faqama alladhi ataka ma'ahu takbiratul ula minas salati. Maka berdirilah orang yang mengikuti sholat sejak takbir yang pertama. Dia berdiri, yashfa', melanjutkan sholat. Yaitu dia mengerjakan sholat. Orang ini setelah selesai sholat fardu bersama Nabi, langsung berdiri mengerjakan sholat sunnah. Maka meloncatlah Umar ke tempat orang tadi. Apa yang dilakukan oleh Umar dengan orang yang sedang memulai sholat sunnahnya? Fa'akhadha bimankibi, dia pegang pundak orang itu. Fa'azalahu, dia goyang-goyang sambil mengatakan duduk. Lagi sholat sunnah suruh batal, duduk. Sambil mengatakan, fa innahu lam yuhlik ahlal kitab illa annahum lam yakun baina salawatihim faslun. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya tidak ada hal yang menyebabkan binasanya ahlul kitab Bani Israel kecuali gara-gara perbuatan mereka, di mana tidak ada faslun, jeda di antara sholat-sholat mereka. Yang wajib dengan yang sunnah tidak ada jedanya. Begitu selesai sholat wajib langsung sholat sunnah. Itu yang menyebabkan terkutuknya dan binasanya Bani Israel. Karena itu, maka Begitu Umar melihat ada orang yang selesai salam salat fardu langsung salat sunnah, dia lompat ke orang tersebut. Enggak berjalan kelamaan kalau berjalan. Dia loncat ke orang tersebut dan dia goyang-goyang pundaknya. Duduk. Melihat apa yang dilakukan oleh Umar, rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam basar. Nabi mendengarkan, menengadahkan pandangannya. Mungkin boleh jadi pandangan beliau tadi tertunduk. Dia dengar suaranya Umar yang menasihati dengan keras orang tadi. Dan Nabi kemudian berkomentar, asaballahu bika ya Ibn al-Khattab. Wahai Umar Ibn al-Khattab, Allah meletakkanmu dalam ucapan yang benar. Allah meletakkanmu ke dalam kebenaran, dalam ucapan yang benar. Rawahu Abu Dawud. Artinya Nabi membenarkan ucapan Umar yang mengatakan bahasanya sebab rusaknya Bani Israel adalah karena mereka tidak memberikan jeda antara sholat wajib dan sholat sunnah yang mereka kerjakan. Begitu selesai sholat wajib langsung sholat sunnah. Yang ini lama-lama sering berjalannya generasi kemudian dianggap bahasanya sholat wajib itu lebih dari seharusnya. Maka ya, anggap saja misalnya harusnya yang wajib 4 kemudian 2 rakaat setelahnya itu sunnah, kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya generasi berikutnya mengatakan menurut nenek moyang kami ini sholatnya 6 rakaat. Nah, sholatnya 6 rakaat, maka terjadilah kerusakan syariat dalam hal yang sangat mendasar yaitu sholat. Dan dalam syariat Bani Israel terdapat kewajiban sholat. Maka terjadi kerusakan yang sangat mendasar. Masalah sholat, masalah besar, rusak. Yang harusnya 4 rakaat dianggap dan diyakini 6 rakaat. Gara-garanya apa? Karena dulu mbah-mbahnya, karena dulu mbah-mbahnya begitu selesai sholat wajib 4 rakaat, langsung sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya nanti generasi kedua ketiga menganggap, loh mbah saya dulu ini sholat wajibnya itu 6 rakaat. Ya, maka hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis ini terdapat pelajaran penting bahwasanya sholat wajib itu harus diberi jeda dengan sholat sunnah. Jedanya boleh jadi berzikir atau pindah tempat. Adapun langsung sholat sunnah di tempat di mana di situ dikerjakan sholat yang wajib, maka itu terlarang. Berdasarkan hadis yang kita baca, perbuatan Umar dan pembenaran dari Nabi. Maka infalata tadi mungkin, yang lebih tepat mungkin kita katakan salam. Maka dia lepas itu mengakhiri sholatnya, cepat-cepat mengakhiri sholatnya sebagaimana Abu Rimsah. Kemudian setelah itu dia berdiri. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil dibenarkannya ingkarul mungkar atau melarang satu hal yang keliru dan menyimpang dengan cara-cara yang cukup keras. Ini adalah dibenarkan manakala tepat sasaran. Tepat sasaran tidak menimbulkan keributan. Sebagaimana yang ada dalam riwayat ini. Tepat sasaran dan tidak menimbulkan keributan. Tentu tidak semua orang boleh mengerjakan dan melakukan. Tidak semua orang boleh mengerjakan dan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab. Perlu dia lihat siapa dirinya. Siapa dirinya. Orang tahu, orang yang diingatkan ini tahu siapa itu Umar. Dan apa posisi Umar. Dan apa kemuliaan Umar dalam Islam. Dan hadis ini dalil menunjukkan tidak bolehnya meremehkan ajaran yang nampaknya sepele. Cuma ngasih jeda. antara salat wajib dan salat sunnah. Boleh jadi orang bilang, ah, itu kayak gitu aja diributkan. Ya, kayak gitu aja diributkan. Namun padahal ternyata yang sepele ini, yang dianggap sepele ini besar. Itu berdasarkan pengalaman Bani Israel, itu sebab binasanya Bani Israel. Berarti ini masalah besar dampaknya. Padahal boleh jadi orang menganggap, ah itu cuma masalah yang ringan, masalah sepele, tidak usah diributkan, tidak usah dibikin rame dan kalimat-kalimat yang lain. Maka ayat ini menunjukkan, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis meletakkannya di sini, menunjukkan jangan remehkan syariat meskipun nampaknya ringan dan sepele. Fangdur, maka lihatlah, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, dampak yang ditimbulkan gara-gara meninggalkan sunnah-sunnah ini. Yaitu terjadinya perselisihan dan kebinasaan berkaitan dengan meratakan shaf. Dan bagaimanakah orang-orang Yahudi hasad kepada kita gara-gara mengucapkan salam dan mengucapkan amin. Oleh karena itu pernah dikatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sunnah Nabi mengajarimu segala sesuatu sampai-sampai urusan buang air. Maka Salman, dan ini kalimat mengejek. Salman menjawab dengan bangga. Betul. Dan Salman tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh orang itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala sesuatu. Nabi tidak kemudian hal-hal yang dianggap remeh kemudian tidak belajarkan. Diatkan oleh Muslim. Demikian kita lanjutkan batal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.